ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Masih kita berbicara tentang lafaz Al-Quran. Sudah disinggung kemarin bahwa Al-Quran bisa masdarun dan juga taratan yudhkar wa yurad bihi al-qira'ah. Bahwasanya Al-Quran kadang dia sebagai masdar dan yang dimaksud dengannya adalah qira'ah kadang-kadang. Maka kalau qira'ah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bacaan, kita akan katakan bacaannya bacaan si fulan. Tetapi yang dibacanya adalah kalamullah. Sehingga Quran, kalau ada mereka yang membahasnya dan mereka sok ahli ilmu kalam, ilmu mantik, bahwa Quran itu makhluk. Kemudian ketika kita bantah, maksud saya Quran qiraah, qiraahnya saya makhluk. Ini permainan kata. Kita katakan na'am, kalau Quran bermakna qiraah, bahwa itu adalah qiraah makhluk. Qiraahnya si fulan, qiraahnya si fulan. Tetapi kalau Quran bermakna maf'ul, bermakna al-maqru, maka yang dimaksud adalah kalamullah. Apa yang dibacanya? Yang dibaca kalamullah. Sehingga khulubilina azakumullah, dikatakan Al-Quran fil asal, hukum asalnya Al-Quran itu sungguhnya masdar. Fataratan yidhkur wa yurad bihi al-qira'ah. Maka kadang-kadang yang dimaksud dengannya adalah bacaan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Dikatakan Qur'an al-fajr, bacaan fajar. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'an fajar mashhuda. Tapi kalau Qur'an bermakna kalamullah, apakah disifati ada pagi, ada Qur'an pagi, Qur'an sore, Qur'an siang? Tidak. Tetapi yang dimaksud adalah qira'ah. Qira'ahnya manusia di pagi hari di waktu fajar membaca Al-Qur'an mashhud, dipersaksikan. Dan maknanya adalah dipersaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang sekaligus. Sehingga Quran al-Fajr lebih istimewa. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Juga Rasulullah menyatakan, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah, baguskanlah Quran dengan suara-suara kalian. Apa yang dimaksud dengan Quran? Kalau Quran dalam artian kalamullah sudah pasti bagus. Iya kan? Enggak perlu zayyinu, enggak perlu diindahkan, sudah paling indahnya, paling bagusnya, paling sempurnanya itu Al-Qur'an. Tetapi ketika Nabi menyatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, baguskanlah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian, maka yang di sini maknanya adalah qira'atukum. Zayyinu qira'atakum bil Qur'an. Itu maknanya. Indahkanlah bacaan kalian terhadap Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, baguskanlah. tajwidnya, suaranya, semuanya. Baguskanlah, indahkanlah. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai dan Ibn Majah dan lain-lainnya. Dari Abdurrahman ibn Aswajah, dari Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala syaikh, kata muhaqqiq, wa syaikh Yasin, hafizahullahu wa ra'ah, wa jazahullahu khaira. Dia menukil dari Syekh Muqbil. Qala syaikhuna al-wadi'i. Berkata syekh kami, Syekh Muqbil al-wadi'i, hadha hadithun sahih. Rijaluhu rijalus sahih. Illa Abdurrahman ibn Aswajah. Waqad wathaqahu an-nasai. Dia disiqahkan oleh an-nasai. Sehingga dimuat oleh Syekh Muqbil dalam sahih al-musnad. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Apa makna Al-Qur'an di sini? Apakah Al-Qur'an bimakna masdar yakni qira'ah atau Al-Qur'an bimakna maf'ul yakni kalamullah? Yang dibaguskan apanya? Kalamullahnya atau bacaan kitanya ketika kita baca? Yang kedua, zayyinul Qur'an yakni zayyinu qira'atakum bil Qur'an. Hati-hati. Khonifirna azakumullah, mereka banyak mempermainkan kalimat, mempermainkan kata sehingga didudukkan oleh syekh. Hafizahullah rahimahullahu ta'ala, itu Syekh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, mendudukkan bahwa Al-Quran memang mengandung dua makna. Kadang bermakna masdar, yaitu kira'ah. Kadang bermakna maf'ul, yaitu al-makru. Kalau Quran bermakna makru, tegas kita katakan kalamullah. Yang dibaca oleh mereka, Al-Quran yang dibaca oleh mereka, diturunkan oleh Allah melalui Jibril, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, yang dibaca oleh kaum muslimin, maka itu kalamullah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Tetapi kalau Al-Quran bimakna qira'ah, Al-Quran bimakna bacaan kalian, sebagaimana tadi dikatakan bacaan pagi kalian dipersaksikan, atau indahkanlah bacaan kalian terhadap Quran, maka ini berbeda. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billah wa taratan yadhkur wa yurad bihi al-maqru. Tetapi hati-hati. Kadang-kadang disebut Al-Qur'an wa yurad bihi al-maqru, tetapi yang dimaukan adalah yang dibacanya. Ini contohnya ayat lain. Yaitu fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qara'ta al-Qur'an, kalau engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Diajarkan untuk bertawud ketika membaca Al-Qur'an. Idza qara'ta al-Qur'an, kalau kalian membaca Qur'an, apa makna Qur'an di sini? Apakah maknanya qira'ah atau al-maqru' kalamullah? Kalamullah. Al-maqru kalamullah. Sehingga maknanya, kalau kalian membaca ucapan Allah, berta'awudlah. Ucapkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Atau a'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Min hamzi wa nafkhihi wa nafthih. Disuruh untuk beristi'adah. Atau ayat lain Allah katakan, wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a al-Qur'an, kalau dibaca Al-Qur'an maka dengarkanlah dan perhatikanlah baik-baik, semoga kalian mendapatkan rahmat. Idza quri'a al-Qur'an, kalau dibaca Al-Qur'an, kira-kira makna Al-Qur'an di sini al-maqru kalamullah atau masdar qira'ah? Khairu min na'azakumullah, jelas maknanya. Kalau diterjemahkan qira'ah jadi salah. Jika dibaca bacaan, berarti bacaan apa saja salah. Tafsirnya akan rusak. Jelas Al-Quran di sini adalah kalamullah. Kalau dibaca ucapan Allah, maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Kalau engkau membaca ucapan Allah, Al-Quran, maka hendaklah engkau beristi'adah, berlindung kepada Allah dari syaitan. Tetapi ayat-ayat yang tadi, yang sebelumnya, Quran al-fajri kana mashhuda. Quran fajar itu dipersaksikan. Yani bacaan kalian terhadap Quran ketika di pagi hari waktu fajar dipersaksikan. Atau ucapan Nabi, zayyinul Quran bi aswatikum. Baguskanlah Al-Quran dengan suara kalian. Ini baguslah, baguskanlah bacaan kalian terhadap Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Dan juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 huruf, dengan 7 dialek. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini juga bermakna Al-Qur'an kalamullah. Ini Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah, kalamullah yang diturunkan memiliki 7 ahruf. Ila ghairi dhalika min al-ayati wal ahadits dallah ala kullin min al ma'nayainil madhkurain. Maka dan lain-lainnya dari sekian ayat dan sekian hadis adalah yang menunjukkan ala kullin min al ma'nayain. Sekian banyak ayat dan hadis masing-masingnya menunjukkan 2 makna tadi. Al-madhkurain yang sudah disebut tadi. Makna qira'ah dan makna makruh. Kalau makna qira'ah, memang itu qira'ah kalian, bacaan manusia, makhluk. Tetapi kalau dimaksud makruh yang dibaca, maka yang dibaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Fal haqa'iqu laha wujudun 'aini wa dhihni wa lafzi wa rasmi. Karena sesungguhnya hakikat yang ada itu memiliki keberadaan dalam 4 bentuk. Aini, wa dhihni, wa lafzi, wa rasmi. Ikhwan bin a'azakumullah, dikatakan dalam fatwa dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Mukhtasar As-Sawa'iq bahwa wujud keberadaan hakikat sesuatu itu ada 4 jenis. Ada wujudul aini. Apa wujudul aini? Wujudul aini adalah mawjudat fi anfusiha wa dawatiha. Yakni ada secara ainian, bisa dilihat, bisa diraba. Betul-betul ada wujudnya. Kawujudi Zaidin fil bait. Seperti adanya Zaid di rumah, maka kamu tahu ada. Itu wujud aini. Bedakan dengan wujud ad-dhihni. Wujud dzihni atau wujud jinani, ada yang menyatakan di dzihin, di benak kita. Ada yang menyatakan bukan di benak, tetapi di jinan, di dalam hati. Maka ini pun keberadaan seperti ilmu. Ini orang pinter, ini orang bodoh. Apa ada orang pinter ada ilmunya enggak? Hah? Mawujud? Ilmu? Ada. Mawujud? Ilmunya dia ada. Di mana itu? Kayak apa itu bentuknya? Saya mau lihat. Enggak bisa dilihat. Saya mau pegang. Kayak apa bentuknya? Kotak, bulat, lonjong? Ya pokoknya ada. Ilmunya ada. Buktinya kalau kita tanya, menjawab. Kalau kita tanya soal ini, soal itu, paham dia. Ditanya tentang hadis, riwayat siapa, paham dia. Berarti dia punya ilmu. Ya iya, saya yakin dia punya ilmu. Tapi mana? Saya mau lihat. Ya wujudnya bukan wujud aini, tapi wujud dhihni. Atau jinani. Ada, tetapi fid dhihn. Ada, tetapi fil qalb. Ini namanya wujud dhihni. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ada yang ketiga. Wujudul lafzi. Wujud lafzi. Yani yang dilafadkan. Wa ta'bir anil haqa'iq bil lisan. Kalau wujud lafzi adalah keberadaannya dikhabarkan di lidah. Berarti dia ada. Taunya ada. Oh, tadi dia ngomong. Karena ini na'azakumullah ketika seorang berbicara. Kita tanya. Apakah dia punya pendapat, punya ucapan? Punya. Kapan? Tadi barusan dia sampaikan. Mana? Apa dia ngomongnya? Seperti apa kata-katanya? Kata dia, itu haram. Itu kan ucapanmu. Saya pengen dengar ucapan dia. Ya saya menyampaikan ucapan dia. Ada ucapannya. Saya dengar tadi. Ada apa enggak ada ucapannya? Ada. Tetapi, lafzi. Dilafadkan oleh dia. Ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan jinani bukan, dikatakan aini juga bukan. Mau kita ambil mana ucapannya enggak bisa. Karena itu bukan wujud aini, bukan benda yang bisa kita pegang, tetapi kita tahu, kita yakin karena kita dengar. Saya dengar sendiri dia berbicara. Berarti ada pendapatnya, ada ucapannya, ada omongnya, saya tahu. Saya dengar. Ini keberadaan apa namanya? Keberadaan lafzi. Ada yang ketiga. wa huwa kitabatuhu bil banan. Setelah terdengar, daripada nanti bingung lagi ketika ditanya apa dia sudah berbicara atau belum, saya catat. Oh, jadi gimana pendapatmu? Haram? Haram. Si fulan berpendapat haram. Karena? Karena ini taib. Syekh mengatakan haram karena dalil ini. Apa ada pendapatnya Syekh? Ada. Dari Syekh lafzi. Dia menyampaikan lafzan. Kemudian kamu tunjukkan. Nih, pendapatnya Syekh. Ini yang nulis apa? Ya saya. Loh. Saya mau dari Syekh. Ya ini saya dengar, kemudian saya tulis. Berarti ada. Tapi dalam bentuk tulisan. Ini namanya kitabah. Atau dalam bahasa lainnya rasmi. Rasem. Tulisan. Sehingga namanya wujud. Ada empat. Aini, wa zihni, wa lafzi, wa rasmi. Walakin al-a'yan tu'lam. Yang namanya a'yan, sesuatu yang aini, keberadaan aini, diketahui. Berarti berubah jadi aini kepada apa? Zihni, jinani. Misalnya kamu tidak tahu semua, yang satu tahu. Dia melihat sendiri, pegang, tahu. Bagi dia, keberadaannya apa? Aini. Dia lihat sendiri, dia pegang sendiri, dia yakin. Tapi ketika dia pulang, dia menyampaikan. Tadinya dia melihat, kemudian menjadi tahu. Iya kan? Menjadi tahu. Sekarang dia punya pengetahuan yang dia lihat di dalam hatinya. Saya sekarang tahu, ternyata bentuknya begini, bentuknya begitu. Di mana keberadaan itu? Fi dhihnihi, dalam hatinya. Tsumma tudzkar, kemudian disampaikan. Saya lihat sendiri begini, begini, begini, begini. Apa sekarang? Lafzi. Dilafadzkan. Orang yang mendengar dari dia hanya mendengar keberadaan secara lafaz. Katanya ada. Iya kan? Catat sama dia. Berubah lagi sekarang. Dalam catatan. Orang yang ketiga akan melihat keberadaannya secara catatan saja. Dia gak mendengar ucapannya, gak mendengar kenyataannya, gak melihat aslinya. Pokoknya ada catatannya. Fakitabatuha fil mushaf hiyal martabatur rabi'ah. Berarti pencatatan itu adalah peringkat yang keempat. Peringkat yang keempat. Setelah aini, kemudian lafzi. Setelah lafzi, setelah zihni, kemudian lafzi, setelah lafzi, baru kemudian kitabah, tulisan. Ikhwan ibn a'azakullahu wa ammal kalam fa innahu laysa bainahu wa bainal mushafi wasatah. Bal huwa alladhi yuktab bila wasatati dhihnin wala lisan. Ikhwan ibn a'azakumullahu. Dikatakan berarti pencatatan di mushaf, mushaf dicetak, ditulis oleh santri-santri tentang ayat-ayat Allah, itu peringkat yang keempat. Ya, ini dalam keadaan pertama keberadaannya hakiki, wujudi. Di mana? Fi lawhim mahfuz. Di lauh mahfud. Kemudian dikabarkan oleh Jibril. Berarti dalam bentuk, diketahui dulu oleh Jibril. Maka dalam bentuk dihini. Kemudian disampaikan dalam bentuk lafzi. Kemudian dicatat oleh pencatat-pencatat Rasul. Pencatat-pencatat. Maka itu menjadi rasmi atau kitab. Menjadi tulisan. Berarti tulisan adalah yang keempat. Dan semuanya kita katakan kalamullah. Dan semuanya ada. Al-Quran fi lawhin mahfud mawujud. Aini. Al-Quran disampaikan oleh Jibril. Mawujud. Lafzi. Al-Quran diketahui, dipahami oleh Rasulullah SAW dan oleh kaum muslimin. Maka ada fi dhihn. Ada di benak-benak mereka Al-Quran. Dan disampaikan oleh mereka, ditulis oleh mereka. Maka keberadaan tadi tetap ada dalam tulisan mereka. Sehingga yang ditulisnya kalamullah, yang disampaikan kalamullah, yang didengar kalamullah, tidak berubah keberadaannya, tetap dia kalamullah. Hanya bentuk-bentuk keberadaannya yang berbeda. Kadang wujudnya wujud aini, kadang zihni, kadang lafzi, kadang rasmi. Ammal kalam fa innahu laysa bainahu wa bainal mushafi wasithah. Adapun ucapan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada kaitannya dengan mushaf tadi. Enggak ada kaitan langsung maksudnya. Apa kaitannya? Enggak ada. Cuma Allah berbicara, didengar oleh para malaikatnya. Para malaikat yang mendengar menyampaikan kepada Rasul. Para rasul menyampaikan kepada umatnya, kemudian umatnya mencatat dalam mushaf, kemudian dicetak dalam mushaf, selesai. Sehingga itu peringkat yang keempat, tidak ada hubungan langsung dengan ucapan Allah Ta'ala. Bal huwa alladhi yuktab bila wasatatin dhihnin wala lisan. Wal huwa alladhi yuktab bila wasatah. Maka yang ditulis, dia adalah yang ditulis bila wasatatin dhihnin wala lisan. Dicatat tanpa ada wasatah, tanpa ada perantaraan dhihnin wala lisan. Ikhwanuddin a'azakumullah, itu Al-Quran yang fil lawhil mahfuz. Wal-Quran baina kaunihi fi zuburil awwali. Maka Al-Quran disebut di dalam Al-Quran, kadang dikatakan fi zuburil awwali. Zubur adalah dalam sebutan mereka. Wa baina kaunihi fi riqqin mansyur. Fi riqqin mansyur. Disebutkan pula dalam ayat lain, fi lawhim mahfuz. Disebutkan pula dalam ayat lain, fi kitabim maknun. Apa perbedaan-perbedaannya? Wal farqu baina hadhihi al ayat, perbedaan antara ayat-ayat ini wadih, sangat jelas. Apa sangat jelas? Kata beliau, fa qawluhu anil Quran, ketika Allah membicarakan Al-Qur'an, wa innahu la fi zuburil awwalin. Sesungguhnya Quran itu fi zuburil awwalin. Apa makna zubur? Az-zubur adalah bentuk jamak dari zabur. Ay zikruhu wa wasfuhu wal ikhbaru anhu, yakni sebutan mereka yang disifatkan oleh mereka, yang diberitakan oleh mereka. Berarti kalau dikatakan Al-Quran ini fi zuburil awwalin, ada pada zuburnya orang-orang terdahulu. Apa maknanya? Pada zaburnya orang-orang terdahulu, yakni pada sebutan mereka, pada cerita mereka, pada berita-berita mereka sudah ada. Makna bebasnya, Al-Quran sudah dibicarakan oleh mereka, Yahudi dan Nasrani. Nanti akan datang satu seorang Rasul yang terakhir, nanti akan diturunkan kitab Al-Quran, nanti akan mereka sudah berbicara. Ini makna fi zuburil awwalin, bahwasanya Al-Quran sudah ada pada sebutan-sebutan mereka, pembicaraan-pembicaraan mereka, sifat-sifat mereka. Kama anna Muhammadan maktubun indahum, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tertulis di sisi mereka. Mereka sudah punya catatannya, akan datang seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad atau Mahdi, yang semua itu nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idil Qur'anu anzalahu Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah dibicarakan. Demikian pula Qur'annya sudah dibicarakan. Maka Allah katakan fi zuburil awwalin, ada pada pembicaraan mereka. Lam yunazzilhu ala ghairihi aslan. Memang Al-Qur'an tidak diturunkan pada selain Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak diturunkan kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Walihada qala fizzubur, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fizzubur, walam yakul fizzuhuf. Allah tidak menyatakan fizzuhuf, tapi menyatakan fizzuburil awwalin. Walafirriq, juga Allah tidak menyebutkan firriq. Lianna zubur jama' zabur, karena zubur itu bentuk jamak dari zabur. Sedangkan az-zabr maknanya adalah al-kitabah wal-jama', catatan, tulisan atau kumpulan sesuatu. Wa annahu la fi zuburil awwalin, maka makna ayat bahwasanya Al-Qur'an ini ada pada zubur-zubur mereka, yakni mazburil awwalin, sudah ada pada catatan-catatan mereka, sudah ada pada tulisan-tulisan mereka. Fa fi nafsil lafdh wa ishtiqaqihi ma yubayyin al ma'na al murad, maka di dalam lafaz itu sendiri, di dalam mushtaqnya, sumber pengambilan kalimat itu sendiri, sudah ada sesuatu yang menjelaskan makna yang dimaksud. Yubayyin kamal bayanil Qur'an wa khulusihi minal labas. Yani mengkhabarkan bahwa Al-Quran ini sempurna dan terbebas dari kesamaran atau kekaburan. Sejak zaman dulu, zaman Yahudi dan zaman Nasrani, sudah dibicarakan oleh mereka dan sudah disebut-sebut oleh mereka. Dan tidak berubah sampai ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, alladhi yajidunahu maktuban 'indahum. Berarti sama ayat tadi dengan ayat yang Allah katakan alladhi yajidunahu maktuban 'indahum, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka. Ini ketika mereka mendengar ayat Al-Qur'an. Mereka sudah tahu ini sudah ada pada kitab kami yang terdahulu. Akhirina azakumullah. Kalimat-kalimatnya atau maknanya atau semua berita-beritanya mereka sudah pernah dengar. Wa fi zuburil awwalin, kata Allah, sudah ada dalam zubur mereka, dalam catatan-catatan mereka. Dan juga dikatakan alladzi yajidunahu maktuban indahum, mereka sudah mendapati tertulis pada sisi mereka. Aidzikruhu, yakni sebutan tentang Al-Qur'an. Bikhilafi qawlihi, berbeda dengan ayat yang lain, yaitu fi lawhin mahfud, fi riqqin mansur, fi kitabim maknun. Ini beda. Kenapa beda? Kalau fi riqqin mansur, dalam lembaran-lembaran, atau lawhin mahfud, dalam lawh yang terpelihara, atau kitabim maknun, dalam catatan yang sangat terjaga, itu maknanya sama. Yaitu di lawhil mahfud, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah mencatat semuanya fi lauhil mahfuz. Catatan-catatan takdir, semua yang akan terjadi sampai daun jatuh sekalipun sudah ada di lauh al-mahfuz. Demikian pula Al-Qur'an, sudah tertulis, sudah tercatat di dalam lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz itulah yang dikatakan kitabum maknun, catatan yang terjaga. Yang tidak akan bisa berubah. Dan juga dikatakan fi raqqin mansur, yaitu dalam lembaran-lembaran yang sudah disebutkan atau sudah dicatatkan waktu itu. Qad bin azak mulli anna al-amil fi adh-dharf imma an yakuna min al-af'al al-'amma misal kauni wal istiqrar wal hisar aw yuqaddar. Karena yang namanya amil di dalam dharf ini berkaitan dengan nahwu. Amil pada dharf fi lawhil mahfuz. Fi lawhil mahfuz. Khodirin a'azakumullah, ini ada sesuatu makna yang tidak tersurat tetapi tersirat. Yang takdirnya bisa dua kemungkinan. Bisa takdirnya adalah af'alul ammah, fi'il-fi'il umum. Apa fi'il-fi'il umum? Ada. Dan ini yang paling sering. Fil fasl, maknanya ada di fasl. Atau fil lawhil mahfuz, ada di sana. Maka maknanya al-kaun wal-istiqrar. Istiqrar itu menetap di satu tempat, al-fusul terjadi di sana, atau ada di sana. Ini af'al ammah, fi'il-fi'il umum. Tetapi kadang-kadang juga yuqaddar dengan kalimat lain, dengan fi'il lain yang berkaitan dengan pembicaraannya. Kalau yang dibicarakan adalah Al-Quran, dikatakan dalam kitab, fil kitab, maka tentunya yang tidak tersebut, yang tidak tersurat tapi tersirat, itu berkaitan dengan kitab, yaitu maktubun fil kitab. Maktubun fil kitab. Atau dikatakan tertulis di dalam catatan tersebut, catatan yang terjaga. Sehingga kalau dikatakan fi raqim mansur, yakni tercatat di dalam catatan. Lembaran-lembaran catatan. Atau kalau dikatakan fi kitabim maknun, yakni maktubun fi kitabin maknun. Tertulis di dalam kitab, dalam catatan yang terjaga. Maktubun fi kitabin, au fi riqqin, au fil kitab. Taratan yudkar, wa yurad bihi mahalul kitab. Kadang-kadang maksudnya adalah tempat catatan itu. Wa taratan yudkar, wa yurad bihi al-kalamul maktub. Kadang-kadang juga yang dimaksudkan adalah ucapan yang tertulis. Wa yajibu at-tafriq baina kitabatil kalami fil kitab. Wa kitabatil a'yanil mawjudah fil kharij fihi fa inna tilka innama yuktab dikruha wa kullama tadabbara al insan hadal ma'na waddaha lahu al farq. Wajib kita bedakan at-tafriq baina kitabatil kalam, baina antara penulisan ucapan dalam satu kitab dan tulisan tentang benda-benda yang ada di kharij ini, di alam ini. Mengatakan tentang benda fulan dicatat, ada benda ini dicatat, ada benda itu dicatat. Berbeda dengan mencatat ucapan. Beda. Kalau mencatat ucapan, jelas kita katakan ini ucapan-ucapan Allah. Tapi kan yang mencatat saya tadi. Iya, kamu mencatat ucapan Allah SWT. Beda dengan kamu menulis kursi, lemari, dan sebagainya. Beda. Karena itu ayat. Ayat. Ayat itu benda-benda. Tetapi kalau yang kamu tulis ucapan, tetap ucapannya dinisbatkan kepada yang berbicara pertama kali. Kalau yang kamu tulis ucapan penyair, maka walaupun kamu yang nulis, tetap dikatakan ucapan ini ucapan penyair. Kamu sedang menulis ucapan penyair, si fulan dan si fulan. Beda. Mencatat omongan dan mencatat benda-benda berbeda. Kalau mencatat benda-benda, enggak ada kaitannya dengan benda itu. Kamu yang nulis. Tetapi kalau mencatat ucapan, yang dicatatnya itu tetap dikembalikan kepada si pengucap pertama kali. Farq bainahuma, bedakan antara keduanya, niscaya akan jadi jelas. Akan jadi jelas pengkaburan-pengkaburan yang diada-adakan oleh ahlul bid'ah, ahlul dalal, ahlil kalam, mu'tazilah, dan juga antek-anteknya, pecahan-pecahannya, sempalan-sempalannya, semuanya akan membuat syubhat sekitar ini. Tapi kan ucapannya itu kan ucapan kita, kan suaranya suara saya sendiri. Kok dikatakan ini adalah kalamullah dan dikatakan bukan makhluk, gimana sih? Pura-pura bodoh. Padahal kalau kita tahu perbedaannya, farriq bainahuma, bedakan antara keduanya, maka akan jadi jelas. Kamu ini bicara tentang apa? Tentang suara saya yang bindeng ini. Ini suara saya. Tentang suara apa? Oh, suara saya ini yang serak-serak jelek ini. Itu suara saya memang. Tapi yang saya baca tadi ucapan Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi. Enggak ada keraguan padanya. Itu ucapan Allah dalam ayat sekian dalam surat ini. Dan ini adalah ucapan Allah di dalam Al-Qur'an dalam surat ini, surat ini juz sekian. Selesai kan? Jangan dikaburkan antara keduanya. Wa haqiqatu kalamillahi ta'ala al-kharijiyyah hiya ma yusma' minhu aw min al-muballigh anhu. Maka hakikat ucapan Allah Subhanahu wa taala di kharij ini, bukan fi dhihn, di kharij ini, hiya ma yusma' minhu. Yang namanya ucapan Allah adalah yang didengar dari Allah secara langsung. Berarti oleh malaikat-malaikatnya, Jibril alaihi salam terutama. Atau minal muballigh anhu, atau dari yang menyampaikan dari Allah. Itu ucapan Allah. Yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu ucapan Allah. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya itu ucapan Allah. Yang disampaikan oleh umatnya dari Nabi Muhammad SAW, dari Jibril, dari Allah SWT itu tetap ucapan Allah. Sehingga ketika Nabi SAW dihalangi dakwahnya oleh musyrikin Quraisy, Nabi menyatakan, kenapa? Atamna'uni an uballigha kalama Rabbi? Apakah kalian menghalangi aku untuk aku menyampaikan ucapan Rabbku? Lihat, kalama Rabbi, Rasul yang berbicara, tapi tetap Rasulullah SAW menisbatkannya kepada Allah. Kalama Rabbi, apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan kalama Rabbi? Maka ketika Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, tetap itu kalam Rabbi. Kalam Rabbuna Jalla Jalaluh. Faidha sami'ahu sami' alimahu wa hafidhahu. Kalau ada orang yang mendengar dari Nabi SAW atau dari mereka ayat-ayat Allah, maka orang yang mendengar tadi alimahu wa hafidhahu, mengetahui kemudian menghafalkan. Mendengarkan kemudian hafal. Dia belum berbicara, tapi di benaknya ada. Dia hafal ayat kursi, dia hafal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dia hafal juz amma, bahkan ada yang hafal 30 juz. Fakalamullahi masmu'un lahu ma'lumun mahfud. Maka kita akan katakan bahwa Al-Quran ada di benaknya. Ucapan Allah ada di hatinya. Karena dia hafal ucapan Allah SWT. Masya Allah. Demikian keistimewaan para hafid-hafid Al-Quran. Keistimewaannya apa? Di dalam hatinya ada ucapan Allah SWT. Keberadaannya keberadaan apa ini? Keberadaan aini atau lafzi atau rasmi. Belum disebut. Keberadaannya mawjud wujud jinani atau wujud zihni. Ada di hatinya karena dia hafal. Ada di benaknya karena dia hafal. Maka wujud jinani atau wujud zihni. Ketika orang itu hafal, mahfud, ma'lum, Fa idza qalahu, ketika setelah dia tahu di benaknya, dia sampaikan, dia ucapkan. Fa idza qalahu sami', maka si pendengar tadi yang menyampaikan ilmu yang ada pada dia tentang ayat Al-Qur'an atau apa yang dia hafal dari ayat Al-Qur'an, fa huwa maqru'un lahu matlu, maka ayat Allah tadi terbaca, dibaca oleh orang tadi, maqru'un matlu. Fa in katabahu, maka yang ditulisnya, yang dibacanya adalah ucapan Allah juga yang tadinya ada di hatinya. Fa in katabahu, kalau dia catat apa yang dia tahu tadi, maka kita katakan maktubun lahu marsum, ditulis apa yang dia tahu tadi dari ucapan Allah Taala, maka itu juga ucapan Allah yang ditulis. Maka itu semuanya hakikat ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang didengar, yang dihafal, yang ditulis, yang disampaikan. Wa huwa haqiqatun fi hadhihi alwujuh, maka semuanya hakikat bukan majaz, semuanya makna hakiki bukan makna qiyas. Semuanya makna hakiki. Ini ucapan Allah hakikian. Yang dibaca itu ucapan Allah hakikian. Yang ditulis itu ucapan Allah hakikian. Yang dihafal, yang diketahui dalam hati, itu ucapan Allah hakikian. Semuanya ucapan Allah hakiki. Bukan majazi, bukan makna qiyas. La yasih nafyuhu wal majazi yasih nafyuhu. Dan itu tidak boleh dinafikan bahwa itu ucapan Allah. Wal majaz, adapun makna qiyas, enggak bisa dinafikan. Atau ada pun mana kias yang sah nafsuhu, bisa dinafikan. Kalau ini tidak bisa dinafikan. Perbedaan makna hakiki dengan makna majazi. Makna hakiki itu makna sebenarnya, makna majazi itu makna kias, bukan makna sebenarnya. Yang sudah pernah kita contohkan, seorang yang berbicara di mimbar, dikatakan ada singa berbicara di podium. Mana? Ya maksudnya sang pemberani berbicara seperti singa dia. Atau kereta api menjerit-jerit. Baik. Sekarang kalau majazi kayak gini bisa dinafikan. Maksudnya bukan singa. Iya kan? Bisa gak dinafikan? Bisa. Maksud hakikinya bukan singa. Orang ahli pidato yang pemberani. Sehingga dikatakan singa podium. Atau maksudnya bukan dia menjerit, maksudnya kereta api itu bersuara keras seperti menjerit. Bisa kalian nafikan? Kalau majaz, bisa. Maka ya hadza, wahai ahli bid'ah ahli hawa, yang menyatakan bahwa ini makna kias, bahwa ini ucapan Allah kias, bukan makna sebenarnya. Majaz, bukan makna sebenarnya. Tayyib, kalau gitu bisa nafikan. Sebenarnya bukan ucapan Allah. Bisa enggak? Berani mengatakan begitu? Kafir dia. Iya kan? Perhatikan ucapan Syekh. Ini makna hakiki. Fi hadhil wujuh. Dalam semua sisi tadi. Yang didengar, yang dibaca, yang dihafal, yang ditulis. Semuanya ucapan Allah hakikian. Bukan majaz. La yasihhu nafyuhu. Tidak bisa dinafikan. Wal majaz. Adapun makna qiyas. Yasihhu nafyuhu. Bisa dinafikan. Kalau kias-kiasan, bisa dinafikan. Maksudnya bukan singa beneran. Maksudnya bukan menjerit betulan. Bisa kan? Apakah bisa kita katakan pada hakikat-hakikat ucapan Allah tadi? Yang dia baca tadi, hakikatnya atau sungguhnya bukan ucapan Allah beneran. Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa dinafikan. Benar-benar ucapan Allah berarti ini hakiki, bukan majazi. Farriq bainal majaz wa haqiqah. Bedakan antara majazi dengan hakiki. Fala yajuz an yuqal laisa fil mushaf kalamullah, maka tidak bisa dikatakan bahwa di mushaf ini sesungguhnya bukan ucapan Allah, tapi kita kiaskan saja sebagai ucapan Allah Taala. Berarti bisa dinafikan, yaitu laisa fil mushaf kalamullah, bahwa dalam mushaf ini bukan ucapan Allah. Atau wala fi qiraatul qari kalamullah, yang dibaca oleh si qari ini sesungguhnya bukan ucapan Allah. Bisa? Tidak bisa. Kalau kalian bilang majazi, itu makna kias saja, bukan makna sebenarnya, bisa dinafikan. Kayak singa podium tadi, bisa dinafikan. Sesungguhnya bukan singa beneran. Bisa. Apakah kita katakan pada Quran seperti itu? Yang dibaca tadi, bukan Quran beneran. Bukan ucapan Allah beneran. Artinya ucapan Allah, bohong-bohongan. Khamilina a'azakumullah a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah fitnah syubhat dari ahlul ahwa, ahlul dalal. wa huwa la yasma' kalam Allah min Allah. Qulibna na'uzukumullah, sungguhnya dalilnya sangat qat'i, sangat tegas dalam Al-Qur'an, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah ijarah. Bolehnya memberikan perlindungan pada orang kafir di negeri muslimin. Supaya orang kafir tadi mendengarkan ucapan Allah. Apa ayatnya dalam Al-Qur'an? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau seseorang dari kalangan musyrikin istajaraka, minta suaka politik, minta perlindungan kepada kamu di negeri kamu, fa ajirhu, berilah perlindungan. Hatta yasma' kalam Allah, agar dia mendengar ucapan Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mimman yasma'. Dari siapa dia mendengar? Kalau orang kafir tadi dilindungi di negeri muslimin supaya mendengar ucapan Allah, dari mana dia mendengarkan ucapan Allah? Dari Allah langsung. Bukan, Pak. Dari bacaan-bacaan kaum muslimin, dari bacaan-bacaan para imam di masjid-masjid, dari rekaman-rekaman kaum muslimin. Qunfinna'azakumullah, berarti Allah sendiri menyebutnya apa yang dibacakan oleh kaum muslimin sebagai ucapan Allah. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Berilah perlindungan kalau ada orang kafir yang minta perlindungan, agar mereka mendengarkan ucapan Allah. Ini agar mereka mendengarkan Al-Quran. Dari siapa mendengarkan ucapan Allah? Wa huwa la yasma' kalamullahi minallah. Tentunya orang kafir di negeri muslimin tidak mendengar kalamullah dari Allah. Tidak mendengar ucapan Quran dari Allah langsung, tidak. Wa innama yasma'uhu min muballighihi 'anillah. Sesungguhnya orang-orang kafir di tengah-tengah kaum muslimin mendengarkan ucapan-ucapan Allah dari para penyampai, dari para muballigh, dari orang yang membacakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu tadullu 'ala fasadi qawli man qala. Maka ayat ini menunjukkan fasidnya, rusaknya pendapat yang berkata innal masmu' ibaratun an kalamillah. Ini dibantah. Membantah ucapan yang berkata, sesungguhnya yang kita dengar ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, itu bukan ucapan Allah, tapi itu hanya terjemahan ucapan Allah atau ungkapan ucapan Allah. Bukan ucapan Allah hakiki. Maka kita jawab, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran menyebutnya yang dibacakan oleh kaum muslimin sebagai kalam Allah. Sedangkan kamu menolak. Oh, itu bukan kalam Allah, tapi ibaratun an kalamillah. Bukan ucapan Allah, tapi ungkapan tentang ucapan Allah. Saya dan kami dan kita kaum muslimin, ahli sunnah, lebih memilih ucapan Allah daripada ucapan mereka. Lebih memilih ayat Al-Quran daripada ucapan ahlu dalal, ucapan kelompok-kelompok sesat. Yang menyatakan itu adalah ungkapan ucapan Allah, bukan ucapan Allah, kata. Ayatnya menyatakan, hatta yasma'a kalam Allah. Hingga orang kafir tadi mendengarkan ucapan Allah. Tentunya dari manusia, dari bacaan-bacaan kaum muslimin. Maka saya lebih menerima ucapan Allah yang tegas menyatakan kalamullah. Bukan ibaratun, bukan ungkapan kalamullah, bukan kalimat-kalimat yang seperti itu. Walam yakul hatta yasma'a ma huwa ibaratun an kalamillah. Allah tidak menyebutnya dengan kalimat hingga orang itu bisa mendengar ungkapan tentang ucapan Allah. Tidak, Allah tidak bilang begitu. Wal asal al haqiqah. Sedangkan al-asal, hukum asalnya adalah makna haqiqi. Wa man qala innal maktub fil mushaf ibaratun an kalamillah. Barang siapa yang berkata bahwa yang tertulis di mushaf-mushaf juga ungkapan dari ucapan Allah, atau kisah tentang ucapan Allah, atau keterangan, penjelasan, atau dengan bahasa mereka terjemahan dari ucapan Allah. Jadi ucapan Allah kayak apa, enggak tahu. Ah, terjemahannya ini dalam bahasa Arab katanya. Walaysa fiha kalamullah, dan mengatakan bahwa di Quran itu berarti bukan ucapan Allah, hanya mengungkapkan tentang ucapan Allah. Berarti orang ini faqad khalafal kitab was sunnah was salaf salih wa kafa bidzalika dalalan. Berarti orang tadi telah menyelisihi Al-Quran, telah menyelisihi kitab was sunnah, dan telah menyelisihi salaful ummah, maka cukup dengan itu dia sebagai kesesatan. Wa kafa bidzalika dalalan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalatu tawfiqul afiyah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.